Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat ke-111. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtanun. Wa'adallahi alayhi haqqa. Wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injini wal qur'an. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبَشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri harta mereka dengan memberi surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapa yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan itulah kemenangan yang besar. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan penghargaan Allah terhadap para orang-orang yang mati syahid. Perlu kita garis bawahin di sini, mati syahid adalah orang yang benar-benar berperang di jalan Allah ketika umat Islam mendapat satu kesulitan atau mendapat satu hujatan dari orang-orang non-muslim. Maka berlakulah peperangan di antara orang yang memerangi Islam itu sendiri. Kemudian di sini kita jumpai dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita bagi mukmin adalah berperang di jalan Allah yang harus dipersiapkan dengan bentuk anfus, itu jiwa. Benar enggak kita berjihad atau benar-benar menjalankan peperangan itu karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Janganlah diartikan di sini peperangan orang yang diam-diam langsung kita perangi, itu bukan bermakna jihad. Akan tetapi ketika Islam muncul satu teror atau Islam itu habis-habisan dimusuhi bahkan diperangi, maka berlakulah kita untuk memerangi mereka dan berlakulah jihad untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta umat Islam juga berjihad itu atau kita berperang hendaklah menggunakan amwal, harta. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini akan memberikan jannah sebagai penghargaan bagi orang yang membunuh dan terbunuh di dalam peperangan itu. Janji Allah sangatlah benar, itu termaktub di dalam Injil, Taurat, dan Al-Quran. Bagi orang yang hendak melakukan betul-betul berperang, dan kita yang hidup ini dapat kita kontekskan, hidup kita yang benar, pasti Allah akan memberikan satu penghargaan juga yang benar dengan bentuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih panjang lebarnya nanti akan disampaikan abang dek kami, Dr. Zainal Arifin, Ustadz Ahmad Perdana Indra, kemudian Ustadz Fajrul Haq. Kami silahkan, Ustadz. Iya, terima kasih, Ustadz Safiar. Satu hal yang menarik dari pembahasan kita pada hari ini adalah setelah selesai membicarakan tentang Masjid Dirar, tentang sikap-sikap orang munafik, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita ini sebagai seorang muslim menjadi muslim yang terbaik di dalam kehidupan ini, yaitu innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah. Ada penghargaan terbaik yang akan Allah berikan, yaitu surga, dengan syarat mereka itu yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun. Mereka itu berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau mereka itu terbunuh di dalam peperangan tersebut. Nah, yang menariknya adalah bahwa di dalam Al-Qur'an kita bisa menemukan berbagai keterangan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kebaikan kepada para pelaku kebaikan. Allah lebih dahulu membuka dirinya, innallaha yaqbalut taubata, ghafiruz zambi qabilut taubi syadidul iqab. Allah itu Maha penerima taubat, Maha pengampun, akan tetapi juga sangat keras siksanya kalau ada orang-orang yang masih tidak mau sadar akan kesalahannya. Kemudian lagi Allah memberikan gambaran tentang wa'dan 'alai haqqa, satu janji yang betul-betul Allah akan tepati pada orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, yang menarik adalah di dalam ayat ini Allah memberikan satu lagi janjinya, dan itu merupakan satu penghargaan yang terbesar yang Allah berikan, yaitu dengan bahasa innallaha ashtara minal mu'minin. Allah akan membeli dari orang-orang mukmin yang mereka itu mau menjual. Ya, kita sudah tahu ya, kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi juga, bahwa salah satu bentuk, salah satu aktivitas kehidupan ini yang mendatangkan banyak sekali keuntungan adalah dengan cara berjual beli. Oleh karena itu, mengapa di sini Allah memakai jual beli untuk menarik perhatian orang bahwa ternyata bukan manusia saja yang ingin ambil keuntungan. Allah juga ingin memberikan keuntungan kepada manusia dengan cara membeli apabila mereka mau menjual. Tapi penghargaan Allah yang besar dengan janji surga dan kebaikan itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mau bersikap maksimal di dalam kehidupannya. Seperti apa itu? Yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalun. Ada pengorbanan yang terbesar yang diberikan oleh seorang mukmin di dalam kehidupannya. Kalau dia berinfak, dia akan berusaha berinfak yang sebanyak-banyaknya. Kalau dia seorang guru, dia akan berusaha untuk mencerdaskan generasinya, mencerdaskan anak muridnya. Kalau dia seorang pegawai, dia akan berusaha memberikan apa servis dan pelayanan terbaik yang harus dia berikan bagi orang-orang yang membutuhkannya, dan seperti itu seterusnya. Ada usaha maksimal yang dilakukan dengan secara sungguh-sungguh, sehingga akhirnya barulah seorang mukmin akan mendapatkan penghargaan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya lihat ayat 111 ini ada terkait dengan 110 sebelumnya. Allah menutup dengan wallahu alimun hakim, Allah maha bijaksana, Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka sebagai implementasi atau sebagai teladan dari sikap Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana, kita akan menemukan orang yang mengetahui dengan benar-benar hakikat kehidupan ini dan orang yang maha bijaksana dalam kehidupan ini, dia tidak akan ragu-ragu untuk berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keilmuan itu akan mengarah kepada keyakinan yang utuh kepada keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja sampai di situ, tetapi keberadaan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ini menjadi penting. Karena apa? Karena keberadaan Allah ansih saja akan membuat orang akan berpikir ulang, ah Allah kan sudah maha agung, ngapain kita besarkan lagi, toh dia sudah maha besar. Sebenarnya bukan demikian yang harus dipahami. Ketika Allah yang maha besar itu bersifat maha kasih dan maha penyayang, maka sebenarnya kebesaran Allah itu akan berimbas positif kepada kita sebagai makhluknya. Maka di sini terlihat jelas bagaimana jual beli yang dilakukan antara Allah dengan manusia itu, walaupun Allah bersifat gaib, tetapi semua dapat merasakan dan dapat merasakan dan dapat hanyut di dalam jual beli bersama Allah Subhanahu wa taala ketika dia turun berjuang di medan laga. Walaupun ayat ini khusus dalam medan laga dan itu merupakan puncak dari pengorbanan, maka secara umum segala jenis perjuangan, karena jihad itu sendiri artinya mujahadah, ada masyakoh di dalamnya, ada ekstra kerja keras di dalamnya. Dan begitu juga dengan orang yang mati disebut dengan syuhada, itu adalah pejuang yang mati di medan laga. Tetapi sebenarnya syuhada berasal dari kata-kata syahadah, semua orang yang yakin betul kepada Allah karena dia berilmu dan dia bijaksana, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Semua orang mengucapkan ini, semua muslim, semua orang terutama maksudnya muslim mengucapkan ini, tetapi yang betul-betul merasakan tiada Tuhan selain Allah itulah para syuhada. Maka disebutkan semua orang bersaksi, tetapi para syuhada lah yang menyaksikan akan syahadah yang dia ucapkan, sehingga dia berani untuk mengorbankan jiwa dan hartanya, tidak saja dalam kehidupan sipil yang damai ini, dalam keadaan berperang pun dia rela. Karena apa? Karena perjuangan pengorbanan bersama Allah tidak ada istilah kata merugi. Sementara kalau seorang berjuang atas nama nasionalisme ansi, boleh jadi dia yang berjuang mati-matian, tetapi jenderal lah yang mendapatkan nama. Sementara berjuang bersama Allah, tidak ada seorang pun yang akan terzalimi. Maka disebutkan sini fastabshiru bibai'ikum allazi bay'tum bi, jual beli itu akan dibayar Allah per individu, bukan serdadu yang berperang, jenderal yang dapat nama, tidak. Setiap serdadu yang berperang, bahkan orang yang menyedekahkan hartanya untuk membuat panah, panah pembuat panah itu sendiri yang membuat panah, kemudian pelempar panahnya, semua yang terlibat dalam peperangan itu sendiri akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Allah menutup wa zalika huwal fauzul azim, inilah perdagangan yang paling menguntungkan. Untuk itu kita menemukan pejuang yang bersifat berlandaskan kepada keyakinan akan mendapatkan keuntungan walaupun dia berjuang untuk negara. Ya, memang sangat menarik sekali yang disampaikan Ustaz Zainal dan yang didahului tadi oleh Ustaz Perdana tentang jual beli. Sebetulnya jual beli ini kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, itu antara pedagang dengan konsumen itu akan mendapatkan sedikit sekali keuntungan. Itu ketika terjadi jual beli antara kita sebagai manusia dalam menghadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam perdagangan. Berapa sih untungnya Ustaz Sapir? Kalau Ustaz Sapir menjual baju koko di 10 kali lipat, iya. Berapa kira-kira berapa untungnya? Kalau modalnya 10.000, jual 50.000. Kalau jualnya 10.000, jualnya berapa? 100.000. Nah, itu tak boleh itu, Ustaz. Itu kan jual beli lagi namanya. Enggak apa-apa. Masuk ke riba namanya itu, Ustaz. Jadi yang dimaksudkan dalam jual beli ini adalah ketika seseorang Tetapi kalau Allah yang beli 700 kali lipat. Nah, itu baru betul kajiannya kalau Allah yang membeli kan. Manusia cuma berani 10 kali lipat kata Ustaz Fajrul sudah kebanyakan ya kan? Iya. Tapi Allah 700 kali lipat bahkan lebih lagi. Iya. Makanya dibahasakan di dalam Al-Qur'an ini adalah dengan al-jannah. Al-jannah. Jannah itu adalah melebihi dari daripada segalanya. Makanya ketika Allah mengatakan dengan janjinya itu untuk menguatkan itu, maka Allah berfirman waman aufa bi ahdihi minallah. Kira-kira siapa yang melebihi daripada yang sudah dijanjikan Allah itu? Turuti aja lah kira-kira begitu. Karena pedagang sering menipu juga ya. Iya. Nah, tapi kalau berdagang dengan Allah enggak pernah menipu ya. Iya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian dari kajian merupakan hal yang luar biasa untuk penambahan ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan dengan kajian ini bermanfaat bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Safiar didampingin Ustadz Zainal, Ustadz Perdana dan Ustadz Fajrul Haq mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang udah habis.